Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Siyam min Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تؤتك رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Qala la. Thumma jalasa. Fa'utiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Faqal fatasaddaq bihada. Faqala a'ala afqara minna. Fama bayna labatayha ahlu baytin ahwaju ilayhi minna. Fadahikan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Hatta badat anyabuhu. Summa qala idhhab fa at'imhu ahlak. Rawahu sab'ah wal lafdhu li Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaktu ya Rasulullah. Dan dia berkata, celaka saya wahai Rasulullah, atau binasa saya wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang telah membuat engkau binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah menggauli istriku di siang Ramadan. Ini yang membuat dia na'am binasa, yaitu melakukan jima di siang Ramadan. Dan di sini perawi menyebutkan ja'a rajulun, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak disebutkan siapa nama orang tersebut. Nah, ya demikian karena penyebutan nama tidak penting, ya. Nah, yang penting adalah apa? Hukum dari kejadian tersebut, ya. Jika mengalami kejadian seperti itu, apa hukumnya, apa yang harus dia lakukan. Adapun nama yang naam mengalami peristiwa atau kejadian tersebut, ya, tidaklah terlalu penting. Dan juga dalam rangka untuk menjaga naam hal-hal yang dianggap aib, ya. Nah, sehingga terjaga naam seseorang dari perkara-perkara yang dianggap sebagai aib. Nah, sehingga disebutkan oleh perawi ja'a rajulun, datang salah seorang. Nah, tidak disebutkan namanya. Dan sebagian para ulama ada yang meneliti nama orang tersebut, ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam, namanya adalah Salamah bin Sakhr Al-Bayadi. Nah, Salamah bin Sakhr Al-Bayadi. Orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Halaktu, celaka saya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, "Apa yang telah membuat engkau binasa?" Maka dia menjawab, aku telah menggauli istriku di siang Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya jima di siang Ramadan ini perkara yang besar, ya. Bukan perkara yang kecil atau sepele, tetapi perkara yang besar sampai sahabat ini menyebutkan membinasakanku. Ya. Nah, jima di siang Ramadan membuat seseorang binasa. Halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Faqala hal tajidu ma tu'tika raqabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah serta merta, nah, mendengar berita tersebut. Nah, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut dengan orang yang datang dalam rangka untuk bertaubat. Dan orang ini mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya, kekeliruannya, nah, kekhilafannya, dan datang dalam rangka untuk bertaubat. Datang dalam rangka untuk bertaubat dan menanyakan tentang hukumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya, beliau bertanya, "Hal tajidu ma tu'tika raqabah?" Ya. Baik, beliau tidak marah ya dengan mengatakan, "Ya sudah saya katakan enggak boleh begini dan begitu," ya. Atau dengan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan amarah beliau, ya. Tidak. Kenapa? Karena orang tersebut datang dalam keadaan bertaubat dan mengakui kesalahannya. Maka beliau mengatakan, "Hal tajidu ma tu'tika raqabah?" Apakah engkau mendapati atau memiliki harta, ya, yang dengannya engkau bisa membebaskan budak, ya? Qala la. Maka orang tadi menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Qala la. Dia menjawab lagi, "Tidak mampu ya Rasulullah." Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin?" Qala la. Kemudian dia menjawab, "Tidak, tidak mampu." Baik. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang jima di siang Ramadan, karena sebab sengaja, dan dia tahu hukumnya bahwasanya jima itu haram di siang Ramadan, dan dia sengaja melakukannya, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Baik, dari kalimat halaktu, celaka saya wahai Rasulullah, ini menunjukkan dia tahu hukum haramnya jima di siang Ramadan, sehingga dia mengatakan halaktu, celaka saya wahai Rasulullah. Maka orang seperti ini yang melakukan jima di siang Ramadan karena tahu, dalam keadaan tahu dia jima itu haram di siang Ramadan, dan dia melakukannya dengan sengaja, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah membebaskan budak, membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak bisa, baru ke pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut juga masih enggak bisa, jangankan 2 bulan, yang 1 bulan aja bolong. Jika 2 bulan berturut-turut juga enggak bisa, maka pilihan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Jika memberi makan 60 orang miskin juga enggak bisa, apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Wajib baginya untuk bertaubat. Dan masih tetap dalam tanggungannya kewajiban kafarah tersebut sampai dia memiliki kemampuan. Barangkali suatu saat dia kaya raya, atau mampu memberi makan 60 orang miskin, wajib baginya. Tanggungan kewajiban kafarah masih tetap di pundaknya sampai dia mampu melakukannya. Setelah dia mengatakan bahwasannya memberi makan 60 orang miskin juga enggak bisa. Thumma jalasa. Kemudian dia terduduk. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sekeranjang tamar. Arok sekeranjang tamar, sekeranjang tamar ini kurang lebih 20 so'. 20 kali 4 berarti 80 raupan. Karena satu so'nya 4 mud. Sekeranjang tamar. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan kurma ini. Kasih makan orang lain dengan kurma ini. Faqala a'ala afqara minna? Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku memberi makan kepada orang yang lebih fakir daripada kami?" Fama bainala baitaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna? Tidak ada di antara dua batu hitam Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada kami. Nah, karena Madinah diapit oleh dua batu hitam, dua bukit, ya, yang hitam yaitu dia di barat dan di timur. Kata dia, tidak ada di antara dua batu hitam Madinah ini keluarga yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu, beliau tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, idhab fa'athimu ahlak. Idhab fa'athimhu ahlak, pergilah dan beri makan keluargamu dengan kurma ini. Rawahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 7 imam. Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah alaihim rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan kurma ini. Ini menunjukkan boleh orang lain membayarkan kafarah untuk orang lain. Seseorang membayarkan kafarah untuk orang lain, atau seseorang dibayarkan oleh orang lain. Baik. Boleh. Seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Bersedekahlah dengan kurma ini. Kemudian dia berkata, apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada di antara dua batu hitam Madinah keluarga yang lebih fakir daripada kami. Artinya dia adalah orang yang paling fakir. Boleh seseorang memberikan khabar sesuai dengan dugaan besarnya. Sesuai dengan dugaan besarnya. Karena untuk memastikan dia adalah orang yang paling fakir di Madinah, harus dicek satu persatu, rumah per rumah, ya. Namun beliau ini berkata atau memberikan kabar sesuai dengan prasangka besarnya. Beliau merasa orang yang paling fakir di Madinah. Beliau tidak melihat ada orang yang lebih fakir daripada beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau mengatakan, tidak ada di antara dua batu hitam Madinah ini yang keluarga yang lebih fakir daripada kami. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, ya, karena orang ini sudah enggak punya apa-apa, ya, tetapi jatuh terhadap atau ke dalam pelanggaran. Sehingga tidak bisa membayar kafarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat an yabuhu, sampai terlihat gigi taringnya. Ini dalil bolehnya tertawa. Ketika ada sesuatu yang bisa membuat tertawa. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Tsumaqala, kemudian beliau berkata, idhab fa'athim fa'athimhu ahlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada orang tersebut yang sudah fakir, enggak punya apa-apa, terjatuh ke dalam pelanggaran, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngasih kurma ke beliau. Nah, beliau tidak marah. Nah, beliau hanya mengatakan, idhab fa'at imhu ahlak. Ya, sudah pergilah dan beri makan keluargamu dengan kurma ini. Nah, tapi banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Intinya penulis mendatangkan hadis ini sebagai dalil bahwasannya seorang yang melakukan jima di siang Ramadan dengan sengaja dalam keadaan dia tahu hukumnya jima itu haram di siang Ramadan, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru pilihan kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, maka pilihan ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, dan masih banyak faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, namun insya Allah kita lanjutkan. Nah, penyebutan faedah-faedah dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.